ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، وفق الله وإياكم لما يحبه وارضاه. إن شاء الله kita akan kembali lanjutkan kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Masih bersama dengan Kitabul Ilmi, dan masih pada bab yang sama, bab Kitabatul Ilmi. Kita masuk pada hadis yang ketiga dari hadis yang ada dalam bab ini, hadis yang ke-113. Pada kajian yang telah lalu dijelaskan tentang khilaf di antara para ulama, boleh dan tidaknya menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita sampaikan di awal bahwasanya terdapat larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni syai'an." Janganlah kalian menulis dariku sesuatu apapun kecuali Al-Quran. Kemudian setelah itu datang hadis berikutnya, setelah larangan ada perintah untuk menulis apa yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, kisah Abi Syah. Bagaimana dijelaskan bahwasanya Abi Syah ini datang dari Yaman. Kemudian ketika Nabi SAW menjelaskan tentang perkara-perkara ahkam syariah, kemudian beliau meminta kepada Nabi SAW untuk menulis apa yang beliau sampaikan, maka beliau memerintahkan, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan. Maksudnya apa? Apa yang beliau sampaikan untuk Abi Syah. Sehingga sahabat ini ketika kembali ke Yaman, ada sesuatu yang beliau bawa, kemudian disampaikan kepada orang-orang di belakangnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perintah Nabi tersebut merupakan anjuran untuk menulis hadis beliau. Kemudian setelah itu dalam hadis yang terakhir nanti, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menulis sesuatu untuk umatnya, sehingga dengan apa yang beliau tulis terdapat rasa aman, dan juga apa, menghilangkan khilaf di antara mereka. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkehendak untuk menulis, tentu tidak berkehendak kecuali al-haq. Tidak berkehendak kecuali hal yang benar, yaitu menulis sesuatu wasiat kepada umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya kehendak beliau ini adalah kehendak yang diikuti oleh para sahabatnya dan orang-orang sunnah mereka, yaitu apa, menulis ilmu dan kemudian menyebarkan ilmu tersebut kepada orang-orang sesudah mereka. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya penulisan ilmu atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melalui beberapa tahap. pertama adalah larangan. Kemudian setelah itu jawaz diperbolehkan. Kemudian setelah itu apa? Bahkan beliau perintahkan, anjurkan untuk menulis hadis dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian bahkan beliau sendiri yang terakhir hendak menulis wasiat kepada umatnya, yaitu apa? Ilmu yang hendak beliau sampaikan kepada umatnya untuk menghilangkan, menghapuskan khilaf di antara mereka. Kita bacakan hadis yang ke 113. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana Amru, Amru bin Dinar, qala akhbarani Wahb bin Munabbih an akhihi Hammam bin Munabbih qala sami'tu Abu Hurairah yaqul ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. إمام بخاري رحمه الله تعالى beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Ali bin Abdullah Al-Madani Al-Imam. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah Al-Imam ma'ruf. Qala haddatsana, beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Amr bin Dinar, ini juga seorang imam. Beliau berkata akhbarani Wahb bin Munabbih, telah mengabarkan kepadaku Wahb bin Munabbih, ini seorang tabi'in, an akhihi, dari saudaranya, yaitu siapa? Hammam ibn Munabbih. Qal, beliau berkata sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun akthar hadithan anhu minni, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan diriku. Illa ma kana min Abdullah ibn Amrin, kecuali siapa? Sahabat Abdullah ibn Amrin. Fa innahu, sungguhnya beliau kana yaktubu, beliau menulis hadis, wala aktub, dan aku tidak menulis. Maksudnya apa? Abu Hurairah menjelaskan tentang kondisinya bahwasanya sahabat Abdullah ibn Amr, mereka, beliau adalah seorang penulis, menulis apa yang beliau dengar, dan ini adalah seizin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala aktub, dan aku tidak menulis. Maksudnya apa? Tidak menulis ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Beliau bersandar kepada hafalannya. Dan ini nanti insyaallah sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau bahwasanya Abu Hurairah tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Ya. Kaitan hadis ini dengan bab sangat jelas sekali bahwasanya Abdullah bin Amrin ini termasuk di antara sahabat. Beliau adalah seorang sahabat, bapaknya juga seorang sahabat. Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Beliau ini sahabat, bapaknya juga termasuk di antara sahabat. Nah. Bahwasanya beliau ini Abdullah bin Amr menulis apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak diperbolehkan, tentu beliau tidak akan melakukannya. Ya. Beliau tentu tidak akan melakukannya. Kalau kemudian kita katakan bahwasanya perbuatan sahabat adalah hujjah, tentu saja sudah sampai sini cukup. Bahwa apa yang dilakukan sahabat adalah hujah bagi orang yang mengatakan bahwasanya menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diperbolehkan. Ya, ini terutama dari kalangan musyrikin mengatakan bahwasanya hakikatnya bahwasanya menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang terlarang. Enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya jelaskan tadi berkata la taktubu anni syai'a, janganlah kalian menulis dari ku sesuatu apapun, larangan mutlak. Illa, kecuali apa? Al-Quran. Ini di awal, nah, di awal amr, bahwa larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Kalau kemudian ayah menulis hadis dari kalangan para sahabat, berarti telah melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana ada kaidah yang mengatakan bahwa perbuatan sahabat adalah hujjah. Dengan syarat apa? Tidak ada pertentangan dari kalangan sahabat yang lainnya. Nah, di sini tidak ada pertentangan. Maka kita katakan bahwasanya kalau pendapat yang mengatakan bahwa pendapatnya sahabat adalah hujjah, maka inilah hujjah. Perbuatan siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Tanpa perselisihan. Tapi kalau ada yang mengatakan perbuatan sahabat bukan hujjah, kita katakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As ini radhiyallahu taala anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Nabi sallallahu tidak mengingkarinya atas apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ini menunjukkan takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, persetujuan beliau bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kalau itu sebuah larangan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diam dan akan melarangnya. Begitu. Sehingga yang pertama larangan, kemudian datang hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu suatu hal yang biasa ya dalam syariah ya. Pertama larangan, kemudian setelah itu datang apa? Pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesuatu itu diperbolehkan. Kenapa? Apa yang dikhawatirkan apa? Menjadi hilang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi. Sebelumnya aku melarang kalian dari apa? Menziarahi kubur. Fazuruha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Maka sekarang ziarahlah. Fa inna tadhakkarul akhir, karena apa? Menziarahi kubur itu apa? Mengingatkan kepada apa? Akhirat. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya larangan yang pertama itu karena apa? Mereka masih baru lepas dari masa kesyirikan dan kekufuran. Dan kuburan itu identik dengan apa? Perbuatan syirik. Orang datang kuburan kemudian melakukan berbagai macam ibadah, berdoa, istighosah, nadhar dan seterusnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama apa? Melarang ziarah kubur. Ketika para sahabat sudah faham tentang masalah tauhid dengan berjalannya waktu, maka beliau yang sebelumnya melarang membolehkan, menganggap bahwasanya para sahabat sudah dari si tauhid sudah kuat, sehingga beliau membolehkan karena ada maslahah, ada ilah yang lain, yaitu apa? Dengan menziarahi kubur mengingatkan kita kepada akhirat, bahwasanya akan datang kematian, dan setelah datang kematian di sana ada hari berbangkit, ada hisab, ada mizan dan selanjutnya. Sehingga dengan menziarahi kuburan maka mengingatkan kita kepada hal-hal tersebut. Sebagaimana juga ini di awal, karena khawatiran beliau akan tercampurnya hadis Nabi SAW dengan ayat-ayat Al-Quran, maka beliau melarang. Nah, tapi pada akhirnya ketika melihat masalah apa bolehnya menulis hadis beliau, maka beliau menganjurkan untuk menulis hadis dari apa yang beliau sampaikan. Adapun rawi dari hadis ini ada 6 orang. Yang pertama Ali bin Abdullah Al-Madani Al-Imam. Beliau adalah salah satu di antara Imam Al-Hadith dan beliau adalah gurunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, dan sudah kita jelaskan tentang beliau ini, biografinya. Kemudian yang kedua adalah Sufyan ibnu Uyainah. Ini juga ma'ruf di kalangan para ulama hadis bahwa beliau adalah imam, seorang yang fiqah, terpercaya, imam. Kemudian yang ketiga, Amr bin Dinar. Abu Muhammad Al-Makki Al-Jumahi. Beliau meninggal tahun 126 Hijriah. Kemudian yang keempat, Wahb bin Munabbih. Ibnu Kamil, Ibnu Sabakh. Ya, termasuk beliau di antara tabi'in yang datang dari Yaman. Beliau mendengar dari atau mengambil hadis dari para sahabat, di antara Jabir, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan yang lain-lainnya ya. Dan beliau adalah seorang yang thiqah sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Zar'ah. Imam Abu Zar'ah mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang thiqah. Dan beliau ini Wahb bin Nabih ini, beliau terkenal dengan apa? Terkenal dengan pengetahuan beliau tentang kitab-kitab pada masa kenabian yang terdahulu. Ya. Sampai beliau mengatakan qara'tu min kutubillahi ta'ala 92 kitaban. Aku telah membaca dari kitab-kitab yang terdahulu sekitar 92 kitab. Ya. Beliau termasuk di antara orang-orang yang mengetahui tentang kitab-kitab yang Allah SWT turunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Saudara beliau, Hammam bin Munabbih, saudara yang tua ya. Jadi mereka ini empat bersaudara. Wahb bin Munabbih, Wama'kil, Abu Akil dan Hammam bin Munabbih. Dan beliau adalah seorang yang thiqah, ma'ruf. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu. Beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari apa yang beliau sampaikan, kita bisa mengambil faedah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melebihi beliau hanya Abdullah bin Amr bin As ini. Tapi kalau kemudian kita lihat ya, dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ya, kalau kita bandingkan ya dari apa yang ada di Bukhari dan juga dari orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, jadi ada sekitar 800 tabi'in yang meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah ya. Banyak sekali. Dan ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian apa yang dijelaskan oleh Abu Hurairah bahwasanya tidak ada sahabat yang lebih banyak hadisnya, periwayatan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan siapa? Beliau, kecuali siapa? Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tapi kenyataannya hadis yang kita terima sebagian besar, bahkan yang paling banyak adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Para ulama menjelaskan bahwasanya sahabat Abdullah bin Amr bin As ini beliau ini termasuk di antara sahabat yang sibuk dengan ibadah. Dibandingkan apa? Dalam periwayatan hadis. Sehingga sedikit riwayatnya. Sedikit riwayatnya. Kalau dibandingkan dengan sahabat Abu Hurairah. Dan beliau ini tinggalnya di Mesir ya. Sahabat Abdullah bin Amr ini tinggalnya di Mesir. Dibandingkan dengan sahabat Abu Hurairah yang tinggal di Madinah, Tentunya orang lebih banyak datang ke Madinah dibandingkan datang ke Mesir. Karena sebagaimana kita katakan, ya, orang ketertarikannya untuk rehlah, untuk pergi ke Madinah jauh lebih besar dibandingkan ketertarikan mereka datang ke Mesir. Nah, ada aura tersendiri kalau datang ke Madinah. Di sana adalah Madinatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana para sahabat kibar tinggal di Madinah, sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu banyak sekali di kota Madinah dan seterusnya, sehingga ketertarikan kaum muslimin untuk datang ke Madinah lebih banyak dibandingkan kalau mereka datang ke Mesir. Nah, begitu. Dan Abu Hurairah, nah, beliau duduk di majelis, maksudnya apa? Punya majelis, nah, menyampaikan fatwa, menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As, tentu jauh sekali. Ya. Abu Hurairah, setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuka majelis, menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatwa sampai beliau meninggal. Seperti itu ya. Kemudian juga Abu Hurairah ini mendapatkan doa khusus. Nah, doa khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau tidak akan pernah lupa. Nanti insyaAllah akan datang ya, nanti tentang masalah ini ya, dan penjelasannya. Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada sahabat Abu Hurairah. Bahwasanya Abu Hurairah, apa yang beliau dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah lupa, dan itu dicoba, diuji. Nah, setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa lama kemudian diuji, ternyata tidak ada satu kalimat pun setelah 40 tahun. Jadi beliau suatu saat menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu diuji lagi 40 tahun kemudian, itu tidak ada satu kalimat pun yang hilang dari apa yang beliau sampaikan. Semuanya dari hafalannya. Ini berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Ini tidak terjadi pada sahabat yang lainnya. Maksudnya doa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Hurairah tidak terjadi pada sahabat yang lainnya ya. Dan juga sahabat Abdullah bin Amr bin As ini juga terkenal di antara para sahabat yang membaca kitab-kitab terdahulu. Ya, bahkan juga kadang meriwayatkan dari kitab-kitab yang terdahulu. Sehingga para thalabul ilmi itu menjauhi karena khawatir tercampur dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Ya, apa yang beliau sampaikan mungkin dikhawatirkan akan tercampur antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan apa yang didapatkan dari kitab-kitab yang terdahulu. Sehingga apa? Para thalabul ilmi itu apa menjauhi sahabat yang seperti ini kondisinya. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah tidak mendengar kecuali dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membaca kitab-kitab apa umat yang terdahulu. Seperti itu ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Apa yang dikatakan Abu Hurairah bahwa tidak ada satu orang pun di antara para sahabat yang lebih banyak hadisnya, periwayatan hadisnya dibandingkan dengan siapa? Dengan Abdullah bin Amr bin As. Tapi kenyataannya, riwayat Abu Hurairah lebih jauh lebih banyak dibandingkan ribuan. Kalau sahabat Abdullah bin Amr bin As sekitar ratusan, 500 berapa begitu. Kalau Abu Hurairah sampai ribuan. Nah, kemudian dijelaskan alasannya seperti ini ya. Karena sahabat Abdullah bin Amr sibuk dengan ibadah. Nah, kalau dibandingkan dengan sahabat Abu Hurairah, sibuk dengan menyampaikan ilmu, sibuk dengan fatwa, sampai beliau meninggal. Kemudian Abu Hurairah tinggal di kota Madinah, sedangkan Abdullah bin Amr bin As tinggal di Mesir. Jarang orang pergi ke Mesir dalam rangka untuk menuntut ilmu. Banyaknya apa? Datang ke kota Madinah, bertemu dengan kibar para sahabat di sana. Ya. Dan juga bagaimana sahabat Abu Hurairah itu mendapatkan doa khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa khusus yang menjadikan beliau apa? Tidak pernah lupa. Nah, dari apa yang beliau ada dengar begitu ya. Kemudian di sini disebutkan taba'ahu Ma'marun an Hammam an Abi Hurairah. Jadi hadis ini ada mutaba'ahnya. Maksudnya hadis ini ada riwayat yang lain yang bersamanya dengan nafsu, dengan apa? Matan yang sama. Hanya berbeda kalau di sini disebutkan ya. Qala akhbaran Wahbu ibnu Munabbihin an akhihi. Riwayat yang lain tab Ma'marun an Hammamin. Ya, an Hammamin dari Ma'mar. Kalau riwayat yang pertama dari siapa? Dari Wahbu Munabbih. Dari saudaranya Hammam. Riwayat yang kedua dari Ma'mar an Hammamin begitu. Dan riwayat yang kedua ini diriwayatkan oleh siapa? Abdul Razak Al-Ma'mar. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Ali Al-Maruzi dalam kitab Al-Ilmi. Dan juga dari Al-Baihaqi. Begitu. Ya. Dan sahabat Abdullah bin Amr ini, beliau langsung mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Dalam yang lain seperti begini ya. Ista'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitab anhu fa'adina lahu. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adina lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Ini juga dari riwayat Abu Hurairah, maka na ahadun a'lamu bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Amr bin As fa innahu yaktubu ista'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba bi yadihi ma sami'a minhu fa adina lahu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan tidak ada seorang pun dari sahabat yang lebih mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan siapa? Dariku. Kecuali siapa? Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena beliau menulis. Minta izin kepada Nabi SAW untuk menulis hadis dari beliau. Yaktubiyadihi ma sami'ahu. Menulis dengan tangannya apa yang sahabat Abdullah bin Amr bin As ini dengar dari Nabi SAW. Fa'adina lahu. Kemudian Nabi SAW mengizinkan kepadanya. Begitu ya. Dan juga di riwayat yang lain disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Amr ini kuntu aktuba kulla syai'in sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahatni Quraisy. Orang-orang Quraisy, tapi orang-orang Quraisy melarangku menulis apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau sampaikan kepada Nabi SAW tentang larangan dari orang Quraisy ini, karena khawatir Nabi SAW sebagai manusia yang lainnya, manusia biasa, kadang beliau ridha, kadang beliau marah dan seterusnya. Nah, janganlah engkau menulis semuanya dari apa yang engkau dengar dari Nabi SAW. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Nah, maka beliau berkata, "Walladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa al-haq." Dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidak keluar darinya kecuali al-haq. Tidak keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apa? Hal yang benar. Tidak ada satupun yang salah. Ya. Kalaupun ada kesalahannya pasti Allah SWT pasti akan apa? Mengingatkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maksum dari kesalahan. Nah, seperti itu yang banyak dalam beberapa kisah terjadi, seperti kisah tawanan perang Badar, bagaimana Allah SWT memberikan peringatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kisah-kisah yang lainnya. Yang jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang maksum dari kesalahan. Kalaupun toh ada kesalahan, maka kesalahan tersebut pasti Allah akan luruskan pada saat itu juga, begitu ya. Ada pun larangan sebagai misalnya la taktubu anni syai'an ghairul Qur'an, janganlah kalian menulis suatu pun dariku kecuali Al-Qur'an. Maka ini secara umum larangan ini, dan ini di awal-awal Islam. Nah, karena khawatirnya akan tercampuran antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Kemudian setelah itu ada nasikhnya yang memansuhkan, yang menghapuskan larangan tersebut menjadi sesuatu yang diperbolehkan, bahkan menjadi perintah dan anjuran untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan masuk pada hadis yang ke-114. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Yahya bin Sulaiman, qala haddatsani Ibnu Wahb, qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Ubaidillah Ibn Abdillah an Ibn Abbas qala لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تذلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلف وقطر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Yahya ibn Sulaiman. Yahya ibn Sulaiman ibn Yahya ibn Sa'id al-Ja'fi al-Kufi, kunyahnya Abu Sa'id. Tinggal di Mesir, kemudian meninggal sekitar tahun 238 atau 37 begitu. Khilaf di antara ulama tentang apa kapan meninggalnya, antara tahun 237 tahun 238. Kemudian qala haddatsani, beliau berkata telah meriwayatkan kepadaku Ibnu Wahb. Nama asli Abdullah bin Wahb ibn Muslim al-Masri. Nama aslinya Abdullah bin Wahb ibn Muslim al-Masri. Qala akhbarin Yunus ibn Yazid al-Ili an ibn Shihab an ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri ma'ruf an Ubaidillah ibn Abdullah dari seorang tabi'in termasuk di antara apa ahadul fuqaha sab'ah ya Ubaidillah ini Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Udbah bin Mas'ud terkenal dengan kunyahnya Abu Abdullah Al-Faqih Al-A'ma, beliau adalah seorang yang buta ya, kemudian beliau adalah salah satu di antara Fuqaha Sab'ah yang terkenal dari kalangan Ahmadiyah. Kemudian yang keenam, rawi yang keenam adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an huma, sahabat yang ma'ruf. Qal lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'uhu. Tatkala beliau kata tatkala sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin keras. Qal beliau berkata, "Ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'da." Berikan kepadaku alat-alat tulis. Alat-alat tulis berupa apa? Al-hibr. Kemudian pena. Jangan berpikir kitab di sini adalah kertas, kemudian seperti apa yang di depan kita ini ya. Untuk punya apa buku tulis dan seterusnya, dulu enggak ada seperti itu ya. Yang dimaksud itu nih kitabin, maksudnya apa? Berikan kepadaku kitab, maksudnya apa? Alat-alat tuh tulis. Dan kemudian dalam riwayat yang lebih al-qadf, biasanya pada zaman itu jadi menulis itu biasanya di kalau enggak di pelepah kurma, di kulit atau di tulang. Di tulang belulang ya, tulang kambing ya. Ya, biasanya ditulis di bagian apa namanya katafnya ya atau bagian kakinya, pahanya ya kan agak lebar. Dan bagian paha itu tulangnya kan agak lebar. Itu ditulis di situ dengan heber, dengan tinta dan pena. Ya, jadi belum ada kertas pada saat, teknologi kertas belum didapatkan pada saat itu. Jadi Al-Quran dulu ketika ditulis pertama kali dengan seperti itu ya, di pelepah kurma, di kulit, di tulang belulang. Nah, seperti itu. Itu ini bi kitabin aktubu lakum, berikan kepadaku kitab, yaitu alat-alat tulis. Aktubu lakum, aku menulis untuk kalian kitaban, tulisan la tadilu ba'dahu, tidak akan, kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya, setelah penulisan itu ya. Qala Umar, Umar berkata, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ghalabahal waja'u. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuasai oleh rasa sakitnya. Wa indana kitabullah. Dan ada pada kami kitabullah, Al-Qur'an, hasbuna. Ini cukup bagi kami. Fahtalafu wa katharaghatu. Kemudian di antara para sahabat di situ ada perselisihan, perbedaan pendapat. Wa katharaghatu, kemudian banyak sekali teriakan atau ucapan-ucapan pada saat itu, perkataan di antara mereka. Qalakumu anni, pergilah kalian dariku. Wala yang bagi indi tanazu'u, tidak sepatutnya di tempatku ini ada perselisihan. Begitu ya. Fakharaja Ibn Abbasin, keluarlah Abdullah Ibn Abbas. Ini bukan dalam satu kisah ya, bukan dalam satu peristiwa. Ini di kejadian yang lainnya. Bukan pada saat itu Abdullah bin Abbas ada di kejadian tersebut, ada di tempat tersebut, bukan. Karena pada saat itu sahabat Abdullah bin Abbas masih kecil ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal umurnya baru 13 tahun. Ya. Jadi kejadian ini 4 hari tepatnya hari Kamis. 4 hari sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada waktu hari Senin ya. Ini kejadian ini pada waktu hari Kamis. Masih ada beberapa hari sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal pada waktu hari Senin di bulan Rabiul Awal. Beliau meninggalnya dan lahirnya pada bulan yang sama, bahkan pada tanggal yang sama, ala khilaf. Karena para ulama tarikh ada yang mengatakan meninggalnya tanggal 12, ada yang meninggal tanggal 11 dan seterusnya. Yang jelas pada bulan Rabiul Awal, begitu, pada hari Senin, sebagaimana juga lahirnya pada bulan yang sama dan pada hari yang sama. Ini ya, ini kejadian sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun rawi-rawinya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama Yahya bin Sulaiman bin Yahya bin Sa'id al-Ja'fi al-Kufi. Abu Sa'id ini tinggal di Mesir dan beliau adalah seorang yang thiqah. Beliau adalah salah satu di antara gurunya Imam Bukhari. Kemudian kedua adalah Abdullah bin Wahb bin Ibn Muslim al-Masri juga dari kalangan para ulama Mesir. Kemudian yang ketiga Yunus Ibn Yazid al-Laili. Kemudian yang keempat Muhammad Ibn Muslim Ibn Syihab al-Zuhri. Ini semua para imam ini ya. Dan yang kelima Ubaidullah Ibn Abdullah Ibn Utbah Ibn Mas'ud Abu Abdullah Al-Faqih Al-A'ma, salah satu di antara 7 orang ma'ruf dikenal dengan fuqaha as-sab'ah. Baru yang terakhir adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini waja'uhu, ini adalah apa? Ini sakitnya beliau yang kemudian membawa kepada kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, lama hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika apa? Mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, inna dhalika kana yaumul khamis wa huwa qabla mautihi bi arba'ati ayamin. Ya. Terjadi kisah ini terjadi pada hari Kamis 4 hari sebelum beliau meninggalnya pada hari Senin ya. Kemudian itu ini kitabin, maksudnya apa sebagaimana saya katakan tadi, beliau meminta alat-alat tulis, medianya, baik itu tintanya ataupun apa kolamnya. Ya. Alkitab mana kitabah, ya, begitu. Kemudian disebutkan di sini, Uktub lakum kitaban. Ya, saya akan tulis bagi kalian tulisan, maksudnya wasiat. Ya. Wasiat ini bukan berarti Nabi SAW menulis sendiri ya. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, amarani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepadaku. Ya. An atihi batabak. Maksudnya apa? Aku datang perintah Nabi SAW untuk apa? Untuk membawa alat tulis. Bukan kemudian Nabi SAW menulis sendiri, tapi apa? Beliau memerintahkan kepada sahabatnya. Ya. Dalam yang dimaksud sahabatnya Ali bin Abi Thalib ya. Beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membawa alat tulis, kemudian yang mulai adalah Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian ghalabahul wajh, ini perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Maksudnya apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sakit, kemudian sakitnya bertambah parah sampai kemudian Umar memahami bahwasanya kalau beliau menulis ini akan menambah parah sakit beliau. Ya. Memahami, ini pemahaman Umar ya. Kalau kemudian beliau menulis, maka ini akan menambah parahnya sakit beliau. Kalau dari sisi perintah, maka seyogyanya para sahabat langsung menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa apa? Alat-alat tulis, kemudian setelah itu beliau menulis. Tetapi apa yang dipahami oleh Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya perintah ini bukan perintah yang wajib. Itu ni bikitabin, ini kan perintah ya. Nah, datangkan kepadaku alat-alat tulis. Nah, tapi ketika Umar melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpendapat bahwasanya perintah ini bukan perintah wajib, tetapi apa? Hanya sekedar irsyad. Nah, petunjuk saja, anjuran saja. Ya, sehingga kalau kemudian dibiarkan sebagaimana yang diingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini malah akan menambah parah sakit beliau. Nah, akan menambah sakit, parahnya sakit beliau. Padahal ini alasan Umar bin Khattab, Al-Quran sudah turun, sudah selesai urusannya dengan Al-Quran. Nah, karena ini adalah hari-hari terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Allah SWT telah berfirman, "Fardhna fil kitabi min syai' tibyana likulli syai'." Segala sesuatu telah kami jelaskan. Tidak ada satu pun yang tersisa. Ini istihad dari siapa? Dari sahabat Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan, "Hasbuna kitabullah." Cukup bagi kami Al-Qur'an. Sudah, tidak ada salah itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini pendapatnya Umar bin Khattab. Jangan Rasulullah dibebani dengan apa? Dengan penulisan seperti ini. Ini akan menambah beban beliau, menambah sakit dan parahnya beliau. Nah, lebih baik apa? Sudah. Perintah ini bukan perintah yang wajib, tapi hanya sekedar apa? Irsyad, anjuran saja. Begitu. Ya. Ini pendapatnya Umar ya. Dan ternyata Rasulullah juga tidak minta. Kalau itu perkara yang wajib, tentu Nabi SAW akan meminta yang kedua kali, yang ketiga kalinya. Karena masih ada berapa hari? 4 hari setelahnya. Dan Rasulullah tidak mengulang lagi perintah tersebut untuk mendatangkan alat tulis untuk menulis sesuatu tadi. Ya, begitu. Kemudian para ulama khilaf tentang apa yang hendak Rasulullah SAW tulis dalam peristiwa tersebut. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya beliau hendak menulis wasiat. Wasiat yang di situ termaktub ahkam syar'i yang menghilangkan khilaf setelah meninggalnya beliau. Ya. Jadi apa? Menulis, beliau hendak menulis wasiat berupa apa? Ahkam. Nah, tujuannya untuk menghilangkan khilaf setelah meninggalnya beliau. Sebagian lagi berpendapat bahwa beliau hendak menulis nama khalifah setelah meninggalnya beliau, sehingga tidak terjadi lagi apa khilaf siapa yang menjadi khalifah sepeninggal beliau. Dan ini pendapat salah satu ulama, itu Sufyan bin Uyainah. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi pada saat beliau pertama kali sakit, beliau berkata kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau, "Ud'i li abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban." Panggil bapakmu dan saudara laki-lakimu, saya akan apa? Menulis wasiat. "Fa inni akhafu ayatamanna mutamannin." Aku khawatir ada orang yang berharap. Maksudnya dengan kekuasaan. "Fayaballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin." Maka Allah enggan, dan juga orang yang beriman enggan, kecuali apa? Yang menjadi pengganti beliau adalah siapa? Abu Bakar sih, Siddiq. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dan yang di khawatirkan Nabi SAW terjadi. Nah, sebagaimana dilakukan orang Syiah, mereka berpendapat bahwasanya yang hendak ditulis Nabi SAW wasiat berupa apa? Kepemimpinan dan imamah kepada ahl bait Nabi SAW. Dan Umar radhiyallahu ta'ala tidak menghalangi hal tersebut. Tetapi Nabi SAW sudah menjelaskan sebelumnya ketika berkata kepada Aisyah, "Ud'i," panggil bapakmu dan saudara laki-lakimu, saya hendak menulis kitab wasiat kepada mereka. "Fa inni akhafu ayatamanna mutamannin," karena aku khawatir, sungguhnya aku khawatir ada orang yang berharap. Berharap apa? Bahwasanya imamah ini diperuntukkan bagi baginya. Kemudian setelah itu mengatakan, "Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin." Allah enggan, juga orang yang beriman enggan, kecuali apa? Yang menjadi pemimpin mereka adalah sahabat Abu Bakar. Terbukti apa? Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar apa? Untuk menjadi imam menggantikan beliau, imam sholat. Pada waktu beliau sakit, beliau menyerahkan imamah, yaitu apa? Imam sholat kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan ini isyarat. Isyaratnya menjelaskan bahwasanya yang berhak untuk menjadi imam dan khalifah sepeninggal Nabi SAW adalah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini nanti diriwayatkan Imam Muslim ya. Hadis sahih. Begitu ya. Dan perkataan Umar bahwa kitabullah hasbunah, Al-Quran itu cukup bagi kami, kafina. Ya, begitu ya. Ada faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama adalah batilnya apa yang dikatakan atau klaim oleh Syiah tentang wasiat Rasulullah SAW bil imamah. Kalau apa yang mereka katakan itu benar, klaim mereka mengatakan bahwasanya imamah Rasulullah SAW telah serahkan kepada Ali dan keturunannya, tentu Rasulullah akan menjelaskan. Karena masalah imamah bukan masalah yang sederhana. Rasulullah tidak mungkin kemudian membiarkan umatnya sampai kemudian kejadian seperti ini, terpecah belah dalam masalah ini. Kalau itu sesuatu yang sangat penting sekali, tentu Nabi SAW pasti akan berikan wasiat bahwa imam setelahku adalah fulan dan fulan, atau kemudian Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ternyata tidak. Tidak kita dapatkan. Dan Nabi SAW tidak menulis wasiat. Dan sebagaimana pada awal bab ini jelaskan tentang apa? Hadis Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sesuatu pun yang beliau wasiatkan kepada saya tentang masalah imamah ini dan juga keluarga saya. Ya. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan apa? Tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apa yang beliau katakan benar, bahwa Al-Quran sudah cukup bagi kami. Jangan sampai kemudian apa yang kalian lakukan itu membebani Nabi SAW. Dan juga yang ketiga, bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ni bi kitabin aktubu lakum. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang imam itu dianjurkan untuk memberikan wasiatnya sebelum meninggalnya. Seorang imam memberikan wasiat sebelum meninggalnya kepada orang-orang sudahnya yang dia lihat bahwa itu ada maslahatnya bagi umat. Seperti apa yang dilakukan siapa? Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq ketika beliau tidak meninggal, maka mewasiatkan Umar sebagai penggantinya. Dan juga Umar bin Khattab, tatkala beliau tidak meninggal, maka mewasiatkan 7 orang di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih di antara mereka sebagai khalifah pengganti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mereka menunjuk siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti itu ya. Dan juga dalam hadis tersebut terdapat dalil diperbolehkan Al-Kitabah. Bahkan Nabi SAW sendiri pun apa? Tidak menulis tentang apa yang beliau inginkan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.